إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan di kesempatan siang hari ini pembacaan kita terhadap kitab Sunan Mahjurah, yang mana kata beliau muallif rahimallahu taala wa hafizallahu taala, kadzalika minas sunanil mahjurah, demikian pula termasuk di antara sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Ruqyatul insan nafsahu wa ahlah. Seseorang meruqyah dirinya sendiri dan keluarganya merupakan sunnatun kauniyah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya berbagai macam penyakit, yang mana penyakit-penyakit tersebut dengan berbagai macam jenisnya, bentuknya, adalah merupakan musibah yang Allah jadikan sebagai ujian dan cobaan untuk hamba-hambanya, untuk melihat siapa di antara mereka yang bersabar ketika mendapatkan musibah tersebut berupa penyakit yang dialami, dan siapa yang berkeluh kesah. Dan tentunya di sana ada faedah-faedah yang banyak dengan penyakit tersebut. Ketika seorang itu na'am tertimpa padanya, yang mana dengan penyakit ini akan mengingatkan seseorang kepada kematian, kepada kehidupan akhirah, sehingga diharapkan dengannya ia bisa memperbaiki dirinya di saat itu pula, ketika dia sakit ataukah ketika dia sembuh, ya, karena dirinya nanti akan meninggal, ya. Dirinya akan dibangkitkan dalam kehidupan akhirah, dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh amalan-amalan perbuatan yang ia lakukan sewaktu di dunia. Nah, sehingga dengan penyakit yang menimpa seorang akan mengingatkan dirinya kepada kehidupan akhirah, kepada kematian. Demikian pula dengan penyakit itu pula, di antara faedahnya, manfaatnya, akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, di mana beliau mengatakan, "Ma min muslim yusibuhu adza min maradin fama siwahu illa hatallahu biha sayyiatihi kama tahuttu syajarah waraqaha." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, tidaklah seorang muslim tertimpa padanya suatu gangguan, baik itu berupa penyakit ataukah yang selainnya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan, mengukurkan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana pepohonan itu mengukurkan daun-daunnya. Naam, dan manfaat-manfaat yang lainnya, ya, faedah-faedah yang lainnya dengan adanya penyakit tersebut. dan merupakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, melainkan di dalamnya pun Allah Subhanahu wa taala menurunkan obatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di sekian banyak hadisnya, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu syifa." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit melainkan Allah pun juga menurunkan obat dari penyakit tersebut. Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Likulli da'in dawa." Setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'un da. Na'am, bara'a bi'idznillah azza wajal. Ketika obat tersebut ya sesuai dengan penyakitnya, maka akan sembuh penyakit tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah lam yanzil da'an illa wa anzalahu lahu dawa." Naam, jahilahu man jahilahu, alimahu man alimahu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit melainkan pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan obatnya. Tidak mengetahuinya orang yang tidak mengetahui tentang obat dari penyakit ini, dan mengetahuinya orang yang mengetahui ya penyakit ini, obatnya ini. Naam, merupakan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tidak ada satu penyakit pun melainkan di situ ada obatnya. Dan dalam hal pengobatan, berobat seseorang ya menginginkan dengannya kesembuhan, banyak caranya, banyak ragamnya. Ya. Naam. Selama yang demikian sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat, maka boleh untuk melakukannya. Seorang berobat demi kesembuhan penyakitnya, ya, dia minum obat-obat kimia ataukah dengan obat-obat tradisional misalnya. Dan juga ya, di antara cara metode pengobatan adalah pengobatan nabawi. Dan ini pun juga banyak bentuknya. Pengobatan nabawiyah. Ya. Dengan madu misalnya. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun anwanu fihi syifa." Ya, fihi syifaun linnas, dalam surat An-Nahl. Keluar dari perut-perut lebah tersebut minuman, yaitu madu dengan berbagai macam warnanya. Yang di dalam madu tersebut terdapat obat untuk manusia. Maka madu bisa digunakan untuk ya obat demi kesembuhan penyakit, apapun jenis penyakitnya. Yang di antaranya ya penyakit perut. Nah, sebagaimana kisah yang ada nah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula termasuk bentuk pengobatan nabawi dengan habatus sauda, ya, habatus sauda ataukah jintan hitam. Ada yang ma'ruf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadhihi habbatus sauda syifaa'un min kulli da' illa minas sam." Sungguhnya habbatus sauda ini adalah merupakan obat terhadap seluruh penyakit kecuali as-sam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apa itu as-sam?" Yaitu al-maut, kematian. Ya. Kematian tidak ada obatnya. Nah, kalau sudah datang ya waktunya seorang itu meninggal, ya, tidak bisa dicegah dan tidak bisa diundurkan. Demikian pula dengan susu unta ataukah dengan air kencingnya. kisah ya Uraniyun, ya sekelompok orang yang datang dari Hijaz ketika datang ke Madinah, ya yang mengalami sakit di Madinah karena cuaca di Madinah tidak cocok dengan mereka. Rasulullah SAW membimbingkan kepada mereka untuk minum susu unta dan air kencingnya. Nah, demikian pula pengobatan nabawi dengan berbekam, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, ya, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ihtajama wa huwa muhrim fi ra'sihi min saqiqatin kanat fi. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau berbekam dalam kondisi beliau, ya, berihram karena sakit yang beliau rasakan pada sebagian kepalanya. Dalam riwayat yang lainnya riwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am asyifa'u thalathun au asyifa'u fi thalathin." Pengobatan itu diantaranya terdapat pada tiga hal. Ya. Na'am, surbatul 'asl, minum madu, wa syartatul mihjam, berbekam, wal kay, ya, binar. Demikian pula pengobatan dengan kay. Dan Rasulullah SAW wa anha ummati anil kay, dan aku melarang umatku untuk melakukan perbuatan kay. Nah, dan termasuk di antara pengobatan nabawi ruqyah. Naam. Ya. Naam, ruqyah. Termasuk di antara pengobatan nabawi. Yang asalnya ruqyah itu adalah merupakan doa-doa, bacaan-bacaan yang di dalamnya terkandung isti'anah wal isti'adzah lidaf'il bala aw raf'iha. Bacaan-bacaan, doa-doa, naam, yang terkandung di dalamnya itu permintaan pertolongan dan perlindungan. Naam, untuk menolak suatu bencana, suatu penyakit, ataukah untuk mengangkatnya, menyembuhkannya. Nah, ini yang dimaksud dengan ruqyah. Dan para ulama sepakat tentang diperbolehkannya pengobatan secara ruqyah apabila terpenuhi padanya tiga syarat, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala dalam Fathul Bari. Nah, di mana beliau mengatakan ajma'ul ulama 'ala jawazir ruqya. Naam, 'inda ijtima'i thalathati syurut. Para ulama sepakat tentang bolehnya, ya, melakukan ruqyah ketika terkumpul padanya tiga syarat. Naam. Yang pertama yaitu dengan kalamullah, ya, ataukah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan Al-Qur'anul Karim. Demikian pula wirid-wirid, doa-doa yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW, ya, terlebih lagi apa yang beliau wasiatkan, naam, kepada seorang ketika dia mendapatkan suatu penyakit, yang beliau membimbingkan doa padanya. Nah, ini yang pertama, dengan kalamullah, naam, ataukah nama-nama dan sifat-sifatnya, termasuk dalamnya adalah doa-doa yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Wa bilisanil arabi, dengan lisanil arabi, dengan bahasa Arab, ya, ataukah dengan bahasa yang lainnya, akan tetapi diketahui maknanya, tidak terkandung padanya kesyirikan, ya, kebedaan. Dan syarat yang ketiga, naam, ya, meyakini bahwasanya ruqyah itu adalah sekedar sebab, naam, ya, bukan ruqyah itu memberikan pengaruh dengan sendirinya. Karena yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan dalam hal ini terkait tentang pengobatan dengan cara ruqyah, yang paling afdol adalah ketika seorang itu meruqyah dirinya sendiri. Naam, itu yang paling afdol. Ya, pengobatan dengan cara ruqyah ketika seorang itu mengobati, meruqyah dirinya sendiri. Naam, sebagaimana itu telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nanti disebutkan hadisnya, oleh Syekh Hafidzallahu Ta'ala. Nah, dikatakan yang paling afdal, ya, disebabkan karena Rasulullah SAW ketika beliau mensifatkan orang-orang yang masuk ke dalam jannah bi ghairi hisab wala adzab, ya, ketika beliau mensifatkan orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa dihisab, tanpa diadzab, di antara yang beliau sifatkan adalah mereka nam la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Nah, menunjukkan bahwasanya meruqyah dirinya sendiri adalah sesuatu yang lebih utama, lebih afdol. Nah, lalu bagaimana kalau dia mendapati dirinya adalah orang yang, ya, berbuat dosa, berbuat pemaksiatan. Nah, ya, sedangkan dia melihat ada di, ya, dekatnya, nah, orang yang lebih berilmu, orang yang lebih bertakwa, nah, orang yang lebih kuat imannya. Nah, walaupun demikian keadaannya, ada orang yang lebih kuat imannya, lebih berilmu, lebih bertakwa, dirinya dia menganggap, ya, banyak melakukan perbuatan dosa, yang afdol adalah meruqyah dirinya sendiri. Nah, sebagaimana yang di Naam jelaskan oleh Syekh Al-Fauzan Habibullah Ta'ala ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini. Ya, apabila di sana ada orang yang lebih kuat imannya, lebih bertakwa, lebih berilmu, dan saya adalah orang yang di, ya, yang saya tahu di atas kemaksiatan, lemah imannya, maka apakah boleh saya minta ruqyah darinya, ataukah saya meruqyah diri saya sendiri? Nah, dan itu lebih afdal. Kata beliau, arqin nafsaka atau irqin nafsaka anta wala tabduk wala tatlub ruqyah. Ruqyah dirimu sendiri. Dan jangan kau meminta ruqyah dari orang lain. Cukupkan dirimu dari manusia. Enggak perlu meminta kepada mereka. Walaupun engkau adalah orang yang bermaksiat. Artinya apa? Ya. Naam. Sesuatu yang harus memangnya seorang meruqyah dirinya sendiri dalam kondisi dia sempurna, tidak ada dosa sedikit pun pada dirinya. Naam. Semuanya kita, kata beliau, wala haula wala quwata illa billah ma nakhlu minal ma'asi. Kita semuanya itu tidak terlepas dari namanya dosa. Nah, bukan sesuatu kelaziman seorang meruqyah dirinya sendiri harus bersih, murni dari dosa. Sempurna keadaannya tidak. Al-muhim yang paling afdal dalam hal ini ketika seorang meruqyah untuk mengobati suatu penyakit yang ada pada dirinya, dia meruqyah dirinya sendiri. Dan itulah sunnah yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang termasuk sunan mahjurah. Ya, masing-masing kita melihat sudahkah kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini ketika kita merasakan sakit, tertimpa suatu penyakit, ya. Nah, kemudian kita meruqyah diri kita sendiri. Ketika melihat saudara kita, keluarga kita, anak istri kita sakit, sudahkah kita mengamalkan sunnah ini? Meruqyah keluarga kita, anak, istri kita ketika sakit. Sunnah mahjurah, kata beliau. Ruqyatul insan nafsahu ahlah. Seseorang meruqyah dirinya dan keluarganya. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yanfudhu ala nafsi fil maradil ladzi fil maradil ladzi mata fihi bil muawwidzat suratul ikhlas wa suratul falaq wa suratul nas fakana yanfudhu biha sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kaffayhi fi yadayhi thumma yamsahu biha wajhahu wa ra'sahu wa mastaqbala min jasadihi. Naam. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau melakukan an-nafth, ya, meniup yang disertai dengan adanya air ludah yang sedikit padanya kepada diri beliau sendiri di saat beliau sakit, ya, yang penyakit tersebut, naam, di mana beliau meninggal padanya, naam, dengan membacakan muawwidzat, membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Nah, di saat beliau sakit, meruqyah diri beliau sendiri dengan membaca al-muawwidzat. Maka beliau meniupkan dengan bacaan-bacaan tersebut pada kedua telapak tangan beliau, ya, yang kemudian beliau mengusap dengannya wajahnya, kepalanya, dan bagian depan tubuhnya, jasadnya. Na'am. Qalat falamma thaqula kuntu anfudhu alaihi bihinna wa amsakuhu biyadih nafsahu li barakatiha sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam terasa berat untuk melakukan hal tersebut, meruqyah dirinya sendiri, ya, na'am, karena penyakitnya, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau yang melakukannya, ya, na'am, dan mengusapkan dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, ya, dengan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, karena barokah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Perhatikan hadis ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam beliau meruqyah diri beliau sendiri ketika beliau sakit, dan bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, tidak sanggup untuk meruqyah diri beliau sendiri, ya, na'am, ruqyah, meruqyah diri sendiri dan keluarga di saat keluarga, ya, mendapatkan suatu musibah, penyakit misalnya, ataukah dalam rangka perlindungan. Nah, merupakan sunnah mahjurah. Padahal ini adalah merupakan salah satu jenis pengobatan nabawi, ya, yang di dalamnya terdapat manfaat yang sangat besar. Nah, ya, demikian pula yang menunjukkan tentang hal ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sunnah seseorang itu meruqyah dirinya sendiri ataukah meruqyah, ya, na'am, keluarganya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'd ahli yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqul Allahumma rabbanas Rabban nasi adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau membacakan bacaan-bacaan yang terdalamnya, ya, terdapat perlindungan-perlindungan ruqyah kepada sebagian keluarga beliau dengan mengusapkan tangan kanan beliau seraya beliau berdoa dengan doa ini, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Dalam riwayat Imam Muslim, ya, na'am, Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idastaka minna insanun masakahu biyaminihi thumma qala adhibil ba'sa rabban nasi ishfi anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ada salah seorang di antara kami, na'am, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, mengeluhkan suatu penyakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengusap, ya, orang tersebut dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan tangan kanan beliau seraya membaca doa ini. Dan riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abdul Aus Al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengeluhkan suatu penyakit, ya, yang beliau rasakan di jasad beliau semenjak beliau masuk ke dalam Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbingkan bagaimana seorang itu meruqyah dirinya sendiri. Dha' yadaka ala ladzi ta'allam fi jasadika, letakkan tanganmu di tempat, ya, jasadmu yang kau merasakan sakit padanya. Wa qul, dan ucapkanlah bismillahi thalathan, ya, bacalah bismillah sebanyak 3 kali. Wa qul sab'a marrat, dan ucapkanlah 7 kali doa ini, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Naam. Ya. Baca bismillah 3 kali dan baca doa ini sebanyak 7 kali. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuasaan Allah dari segala keburukan yang aku dapatkan dan aku khawatirkan. Naam. Maka hadis-hadis ini menunjukkan tentu sesuatu yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang semestinya dilakukan seorang muslim, terutama ketika dia mendapatkan suatu musibah penyakit, hendaklah dia meruqyah dirinya sendiri sebagai bentuk salah satu ya naam cara pengobatan nabawi dalam rangka untuk seorang mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika mendapati keluarganya, anaknya, istrinya naam sakit ya, dengan meruqyahnya. Yang ini adalah merupakan di antara sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Wallahu ta'ala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam.